وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب حتى على اسم صلاتكم، ألا وإنها الإشاء وإنهم يسمونها الأتمة. في سنية يا كان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سكرام لو يعلمون. فضل دفاس. أنهم لم ينهى عن إطلاق هذا الاسم بالكليته، وإنما نهى أن يجهر اسم الإشاء، وهذا محافظة منه على الاسم الذي سمى الله به العبادات، فلا تجهر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في فلا تهجروا ولا يؤثروا عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليهم، وهذا لمحافظته على تحريم ما قدمه الله. فبدأ في العيد بالصلاة ثم نهر، وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد لقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Law ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la'atawhuma walau habwan." Seandainya mereka tahu pahala pada salat atamah, isya dan subuh, maka mereka akan mendatanginya untuk ke masjid salat berjamaah walaupun habwan, dalam keadaan merangkak. Ya, dalam keadaan merangkak. Namun di sini Nabi SAW menamakan isya juga dengan atama. Setelah di sebelumnya, di hadis sebelumnya, beliau bersabda: La yaghlibannakum al-arabu ala ismi salatikum ala wa innaha al-isya wa innaha wa innahum yusammunaha al-atama. Kata Nabi, janganlah Arab Badi mengalahkan kalian dalam memberi nama salat isya, salat yang kalian lakukan. Ketahuilah salat tersebut isya, sedangkan Arab Badui mereka menamainya dengan atama. Ya, namun dalam riwayat ini, riwayat yang barusan, Rasul menamakan sallallahu alaihi wasallam isya sebagai atama. Lau ya'lamu nama fil atama wa subah. Nah, ya. Tapi jadi wasawab, maka pendapat yang benar, annahu lam yanha an itlaqi hadzal ism bil kulliyah. Pendapat yang benar, Rasulullah SAW tidak sepenuhnya melarang penggunaan nama tersebut secara mutlak, nama isya ke atam. Wa hadza li muhafadatu minhu ala ismin ladzi sallallahu bihi al ibadati wala tuhjar. Ya, ini cuma disebabkan apa? Nah, beliau melarang di hadis yang pertama menamakan isya dengan atamah, ya, Larangan itu disebabkan karena khawatir nama Isya ditinggalkan sama sekali. Ini penjagaan aja. Ya. Ini untuk penjagaan Nabi terhadap nama yang Allah telah berikan ya, kepada jenis ibadah-ibadah. Wala tuhjar, sehingga nama tersebut ditinggalkan akhirnya. Ya. Nama tersebut akhirnya ditinggalkan. Nah. Kemudian fala tuhjar wa yu'assiru 'alaiha ghairaha, harusnya wa yu'assiru 'alaiha ghairaha, dan berpengaruh kepada yang lainnya. Nanti nama-nama yang lainnya akan ikut dirubah. Ya, nama-nama yang terdapat di syariat ya, salat Isya. Ini ada di Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ba'di salatil Isya." Ya, surah An-Nur. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan berubah. Nah, ini untuk menjaga aja. Ditinggalkan. Diganti dengan lafaz-lafaz yang tidak terdapat dari Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun lafaz tersebut mubah. Menamakan Isya dengan atamah mubah. Baik, barakallahu fikum. Kama fa'alahu al-muta'akhiruna. Ya, sebagaimana yang dilakukan. Ya, kama fa'alahu al-muta'akhirun wa nasyabihi minal fasad. Ma'ullahu bihi alim. Nah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang belakangan. Hah? Ada kelewat? Yang mana, Anwar? Nah, ini kan memang ada kan? Di bawahnya kan? Hah? Enggak ada dia. Enggak ada. Coba antum baca apa? Kama fa'alahu al-muta'akhiruna fi injirani al-fadhi khususi wa ithari mustalahati. Enggak ada dia. Ya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang belakangan. Wa nasya'a bihi, kalau di atas ada gitu. Ya. Ini beda ya dia nama dia antum sepertinya. Buku yang saya pegang sama yang buku antum pegang. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalangan mutaakhirun dari kalangan ahli ilm, mereka menggunakan lafaz-lafaz yang pengganti tadi, semisal atama, dan mereka sering. Ya. Akhirnya apa? Nama-nama yang terdapat di syariat terlupakan. Nah, ini fasad. Nasya'a bihil fasad. Nah, ini kerusakan. Wa hadza li muhafadatihi 'ala taqdimi ma qaddama Allah. Dan ini adalah bentuk penjagaan Nabi SAW ya, dari apa yang Allah SWT dahulukan berikan nama. Ya. Berikan nama apa? Nah, itu yang dijaga. Isya ya Isya. Ya, zuhur zuhur, asar asar. Maghrib maghrib dinamakan itu. Ya. Kemudian wabada fil Eid. Dan Nabi SAW mendahulukan dengan Eid. Ya, bis salati dengan salat. Ya, summa nahri, kemudian baru menyembeli hewan kurban. Wa bada'a sallallahu alaihi wasallam fil a'dha'il wudu bil wajh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan membasuh wajah ketika wudu. Ya, ini yang wajib, summa yadain, kemudian kedua tangan, summa ra's, kemudian kepala, summa rijlain, kemudian kedua kaki. Nah, ini adab-adab syariat harus dimulai dengan apa yang Allah ya, mulai. Ya, ketika kita Safa Marwa, kita mau beranjak ke Safa, sebentar lagi sampai Safa, disunahkan baca. Bada Allahu bima bada abih. Ya, nabda'u bima bada Allahu bih. Kita memulai seperti apa yang Allah mulai. Allah memulai dengan lafaz Safa dulu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, maka kita memulai seperti yang Allah, apa yang Allah mulai penyebutannya terlebih dahulu. Nah, ini diantara adab-adab yang baik. Ya. Nah, kita memulai dalam wudu wajah dulu. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, wujuhakum dulu, wajah. Wa aydiyakum, baru tangan. Ilal marafiq. Kemudian apa lagi? Wamsahu biru'usikum, kepala. Kemudian apa lagi? Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Nah. Ya. Wa qaddama zakat al-fitr ala salat al-Eid. Dan Nabi SAW mendahulukan zakat fitr atau zakat fitrah yang kita kenal, ya, ala salatul Id. Nabi mendahulukan daripada salat Id. Kemudian, ya, berdasarkan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabb wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya zakat, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia berzikir pada Rabb-nya, fa shalla, baru kemudian dia salat. Wa nadairuhu katsiratun. Nah, yang serupa dengan ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah. Ini perhatikan, beliau berdalil dengan firman Allah. Ya. Di surah Al-A'la. Nah, zakat fitrah, zakat dulu, qad aflaha man tazakka. Zakat dulu. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Tazakka yang sini maksud dengan apa? Zakatul fitr. Fasalah yaitu salatul Id. Ya. Dan yang serupa dengan ini banyak. Sa'i, ya, dalam Safa Marwah. Ya. Ketika kita sudah sampai Safa Marwah, kita menyatakan ya abada'u bima bada Allah bih. Kenapa? Karena Allah memulainya penyebutannya dengan Safa dulu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaih. Ayat tatawwafa bihima. Ya, maka Allah memulainya dengan Safa terlebih dahulu. Nah. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tuntunan Nabi SAW dalam menjaga lisan. Nah. Hadal dibaca di sini. Ya. Ini siapa? Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi nahjil mantiqi wa ikhtiyaril alfadhi. Kana yatafayyaru fi qawlihi wa yaqtaru li ummatihi ahsanal alfadhi wa ab'adaha min alfadhi ahlil Jafa'i wal fahsyi. Walam yakun fahsyan wala mutafahsyan. Itu fahsyi. Fahsyi. Terus. Wala dohaban wala fadon. Wakana yakrahu ayat sya'nila al-lahdo asyarifah fi haqqi man laisa kadalika. Wa an yasta'mila al-lafdha al-makruha fi haqqi man laysa min ahlihi. Wa min al-awwali mana'ahu ay yuqala lil munafiqi sayyidu. Wa minhu ay yusamma al-inaba karman. Al-inabu karman. Al-inabu karman. Mana'ahu min tasniyati Abi Jahlin bi Abil Hakami. Kadzalika tabyiru ismi Abil Hakami minas sahabati bi Abi Suraikin wa qala innallaha huwal hakamu wa ilayhi al hakamu Wa ilaihi al-hukmu. Kalau yang benar ya baru nama Allah Al-Hakam. Inna Allah Al-Hakamu wa ilaihi al-hukmu. Wa minhu nahyuhu al-mamluku ayyakula. Wa minhu nahyuhu. Bukan nahyuhu. Nahyuhu. Ya. Al-mamluku ayyakula lisayyidihi. Ah, wa minhu nahyuhu al-mamluka. Baru maf'ul dari nahyun. Wa minhu nahyuhu al-mamluka ayyakula lisayyidihi robbi. Walil sayyidi ayyakula limamlukihi abdi wa amati. Nah, hasil. Ini pasal mengenai fi hifdzil mantiq wa ikhtiyaril alfaz, dalam menjaga mantiq ucapan dan memilih alfaz kata-kata. Nah, ini terdapat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi lafaz-lafaz yang dibenci. Ya, maka ini adalah bagian dari adab syariah. Nah, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menggunakan lafaz-lafaz yang baik, dan beliau melarang dari penggunaan lafaz-lafaz yang buruk. Nah, ini merupakan adab dari ta'bir dan muhafadah dan adab mukhatabah. Ya, qala al-musannif kana sallallahu alaihi wasallam yatakhayyaru fi khitabihi wa yakhtaru li ummatihi ahsanal alfaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhayyar, memilih, selektif. Ya, berkhitabihi dalam pembicaraan beliau. Wa yakhtaru, dan beliau selektif. Li ummati ahsan al-alfaz. Memilih kata-kata yang terbaik untuk umat. Ya. Wa aba'adaha min alfadhi ahli al-jafa. Dan beliau menjauhkan kalimat-kalimat tersebut dari lafaz-lafaz yang biasa digunakan oleh orang-orang yang ahli al-jafa. Orang-orang yang ya, yang enggak punya sopan santun, walgil toh orang-orang yang kasar, keras, ya. Dan juga fush, orang-orang yang suka biasa ngomong jorok. Ya, Allah Taala berfirman, wa qulu linnasi husna, berbicara kepada manusia dengan baik, dengan ucapan yang baik. Dan Nabi bersabda, la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, apa, kul khairan, ucapkanlah ucapan yang baik, ya, atau apa, awismut atau diam. Ucapan yang baik dengan alfat-alfat yang hasanah. Ya. Kemudian falam yakun sallallahu alaihi wasallam fahishan wa mutafahishan wala dakhaban wala faddan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah fahish. Ya, Nabi sallallahu tidak pernah menggunakan kata-kata yang ya jorok, mutafahish, ya keras, mudakhaban, kasar. Hah? Pakai sakhaban. Sakhaban itu apa? Kasar ya. Ya, kurang lebih itu semakna. Ya. Nabi sallallahu tidak pernah menggunakan lafaz-lafaz yang dibenci ini semua. Lafaz-lafaz yang muharramah atau lafaz-lafaz yang makruhah. Ya, tidak mencela, tidak ghibah, tidak namimah, tidak sababah, tidak mengejek. Namun beliau menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Ya, disebutkan oleh para ulama, hatta ma'aman asa'a ilaih, hingga kepada orang yang berbuat buruk kepada beliau sekalipun. Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan." Kebaikan, keburukan enggak sama. Balaslah keburukan tadi dengan yang lebih baik. Itu dalam lafaz-lafaz. Ya, kalau sokhoban itu maksudnya orang yang mengencangkan suaranya di pasar, teriak-teriak. Woi, woi, woi. Ya. Nah. Kama sallallahu alaihi wasallam yakrahu yastamala al-lafdhu, sebagaimana Nabi membenci digunakannya lafaz-lafaz yang istamala al-lafdhu asy-syarif, ya, digunakan lafaz-lafaz yang mulia fi haqqi man laisa kadzalik, bagi orang yang tidak layak menyandangnya. Ya, bagi orang yang tidak layak menyandangnya. Wa an yastamala al-lafdhu al-makruhu fi haqqi man laisa lahu man laisa min ahli. Sebagaimana ya, digunakannya lafaz-lafaz yang dibenci, yang makruh pihak kepada orang yang tidak, yang dibenci kepada orang yang tidak layak menyandangnya. Ya. Nah, Allah menyebutkan lafaz-lafaz yang jelek bagi yang layak semua. Misalkan apa? Al-khabithu lil-khabithin, atau al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, at-tayyibun lil-tayyibat, ya, at-tayyibu at-tayyibu at-tayyibat, gimana ayatnya? Wat-tayyibatu wat-tayyibina lil-tayyibin, wat-tayyibuna lil-tayyibat. Naam, hakan. Ya, ini Allah menyebutkan yang pantas-pantas, ya, di tempat yang layak, meletakkan kalimat khabis di tempatnya, ya. Nah, kemudian, ya, faminal awal mana'ahu ayyukala lil munafik sayyid. Bagi contoh, ya, dari jenis yang contoh awal, Nabi SAW melarang menyebut orang munafik dengan sebutan sayyid, tuan. Ya. Ini sabda Nabi langsung ini. Nabi bersabda, la taqulu lil munafik sayyid, fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum. Enggak boleh menyebut kata munafik dengan sayyid. Munafik itu siapa sih? Munafik itu yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Namun justru setiap hari tingkah lakunya, ucapannya memudorotkan kaum muslimin. Itu munafik. Kalau zaman sekarang dia praktek, dia tampakkan kekufuran, bela kekufuran. Nah, ini munafik zaman sekarang lebih parah dibanding dengan munafik zaman dulu. Sebagaimana musyrikin zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan musyrikin zaman dulu. Ya. Baik. Enggak boleh menggunakan lafaz-lafaz munafik kepada orang-orang, apa, lafaz-lafaz yang baik kepada munafik. Orang-orang liberal itu enggak patut dipanggil tuan yang mulia. Enggak boleh. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, wa minhu ayyusammal inab al-karman. Dan diantaranya, Nabi SAW melarang menyebut anggur dengan kata al-karam, mulia. Ini sudah lewat, ya, pembahasannya. Wa manau an ma'min tas man. Wa manau min tasmiyati Abi Jahal bi Abil Hakam. Dan Nabi SAW melarang memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam. Amr bin Hisham, Abu Jahal, punya kunyah, kunyahnya Abul Hakam. Ya, kunyahnya Abu Jahal itu aslinya memang Abu Hakam, Abul Hakam. Nama aslinya siapa? Amr ibn Hisham. Ya. Namun Rasul mencegah, dilarang oleh Nabi SAW namain Abu Jahal dengan Abu Hakam. Diganti Rasul dengan Abu Jahal, Abu Jahal. Ya. Karena Al-Hakam itu adalah Allah. Kadzalika taghyiruhu lismi Abil Hakam minas sahabah. Demikian pula ketika Nabi merubah nama Abul Hakam dari sahabat, qala innallaha wal hakam wa ilaihi al-hukmu. Nabi bersabda, Allah lah yang Al-Hakam dan hukum-hukum akan kembali kepadanya. Kata Nabi, kenapa kamu berkunyah dengan Abul Hakam? Ya. Kata sahabat ini ada di kitab Tauhid. Inna qawmi idha khtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum. Faradiyya kilal fariqain. Kaumku, dua kelompok. Kalau mereka berselisih, mereka datang padaku. Kemudian aku putuskan. Maka mereka pun legowo dengan keputusanku. Maka Nabi SAW, ma'asanahana. Ya benar kamu ini bagus, tapi ganti namanya. Maka kata Nabi, malah kami nalwalad, punya anak enggak? Kata Nabi, kata sahabat tadi, ada li Syuraih wa Abdullah wa Muslim. Ya. Saya punya anak Syuraih, siapa lagi? Ya. Abdullah Muslim, kata Nabi. Paman akbaruhum, siapa yang paling gede? Syuraih. Kata Nabi, fa'anta Abu Syuraih. Maka kamu adalah Abu Syuraih, ganti dari Abul Hakam. Ya. Sahabat yang ini nurut, manut, alhamdulillah radhiyallahu anhu. Wa minhu nahyuhu al-mamlukah. Ya, Nabi juga melarang. Ya. Nabi SAW melarang al-mamlukah ayyakulu sayyidi rabbi. Melarang budak memanggil tuannya dengan Rabbi. Ya, ini sudah dibaca belum? Ya, nggak boleh. Walaupun kata Rob bermakna pemilik, misalkan antum punya unta, maka antara Rabbul Mal. Ya. Antum punya rumah, Rabbul Bait. Nah. Maknanya apa? Sahib, pemilik. Tapi nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nah. Kemudian wa nahyu sallallahu alaihi wasallam disayyid ayyakula lil mamluki abadi amati. Dan Nabi melarang para tuan-tuan yang memiliki budak untuk memanggil budaknya dengan sebutan abdi amati. Abdi itu hamba. Amati hamba perempuan, budak perempuan. Kenapa? Karena ini mengandung unsur ubudiyah. Ya, yang hanya wajib diberikan kepada Allah. Ya. Diberikan manusia kepada Allah, untuk Allah. Ya, kayak tadi kata Rob, salah satu nama Allah tidak boleh digunakan untuk sebagai penyebutan manusia. Enggak boleh. Mesti ada embel-embel, Rabbul Mal. Jangan Rabbi, kata si budak kepada tuannya. Tuan Baron. Rabbi. Nah, boleh demikian. Kemudian, waqala sallallam. Ini dibaca belum? Hah? Coba tafadhal dibaca di sini. Ya, Nur Hasan. Ya, itu Nur Hasan. Apa? Bahrul Hasan. Nama kakeknya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala liman idda'a annahu tabibun minat tabi'ah bukan minat tib. Tabi'ah-tabi'ah. Hakiman. Wa minhu qawluhu lilladhi qala wa man ya'sihima faqad ghawa. Bi'sal khatibu anta. Wa minhu qawluhu la taqulu ma sya'a Allah wa sya'a fulan. Wa fi ma'nahu qawlu man la yatawakkal. Qawlu man la yatawakka asyirka ana billahi wa bika wa ana fi hasbillahi wa hasbika wa maliya illa Allahu wa anta wa ana mutawakkilun ala Allahi wa alayka wa hadha min Allahi wa minka wa wallahi wa hayatika wa amsalu hadhi al-alfad allati yaj'alu qailaha al-makhluqa niddan lillahi yaj'alu qailaha al-makhluqa niddan lillahi yaj'alu qailuha fa'il yaj'alu qailuha al-makhluqa niddan lillahi baru maf'ul yang makhluqa terus wa hiya ashaddu man'an wa qubhan qubhan wa hiya ashaddu man'an wa qubhan min qawlihi ma syaa Allahu wa syaa. Nah. Ya. Ya, kata beliau, Nabi SAW bersabda, liman idda'a annahu tabib. Ya. Nah, Nabi bersabda kepada orang yang mengaku dia adalah tabib. Tabib di sini artinya sang penyembuh. Ya. Lafaz tabib ini sebenarnya juga enggak layak kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah lah al-tabib al-hakiki. Dialah Allah yang menyembuhkan segala macam penyakit. Segala macam yang dirasakan oleh manusia di badannya dari berbagai penyakit atau rasa sakit. Nah, maka Allah yang menciptakan obat-obat yang bermanfaat. Anta rafiq. Enggak boleh dikatakan kepada sang tabib, ya, engkau anta rafiq. Wa tabibuha alladhi khalaqaha. Engkau ini hanya orang yang menaruh kasihan, rafiq. Engkau hanya orang yang menaruh sedang yang menyembuhkannya adalah yang menciptakannya. Wa tabibuha alladhi khalaqaha yang menciptakannya. Nah, ini disebutkan kalimat anta rafiq karena tabib dinamakan juga dengan rafiq. Ya. Kenapa? Karena dia menggunakan kalimat-kalimat yang rifaq, yang lembut kepada orang yang sakit. Nah, dia obatin, maka dia berlaku lembut kepada pasien. Nah. Wal jahilun yusabbuna al-kafir alladhi lahu ilmun bi syai'in min at-tibb hakiman. Sebagian orang bodoh, orang jahil, ya. Mereka menamai orang kafir yang hanya karena sedikit menguasai ilmu alam, ya, ilmun bi syai'in min al-alam, ilmu tabi'ah dengan sebutan al-hakim. Hakim. Ya. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam qala wa man ya'siha faqad ghawa bi'sal khatibu anta. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur tegas orang yang membuat pernyataan waman ya'siha ya'sihima faqad ghawa. Siapa yang tidak mematuhinya berarti dia telah melanggar hawa nafsu. Ini lagi khatib. Nabi jadi makmum, maka kata Nabi bi'sal khatibu anta. Ya. Sejelek-jelek khatib ini kamu ini. Buruk ucapanmu ini. Ya. Dan juga di antara ucapan Nabi ialah la taqulu masyaallah wa masyaa fulan. Atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan. Ya. Jadi kenapa khatib tadi ditegur oleh Nabi? Karena khatibnya tadi berkata begini. Berkhutbah. Man yuti'illah wa rasulah faqad rasyad. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia rasyad, dapat bimbingan. Namun siapa yang tidak taat pada keduanya, faqad ghawa. Ya. Maka dia telah mengikuti hawa nafsu. Nabi ingkari bisa khatib anta. Jelek kamu ini. Sejelek-jelek khatib kamu ini. Kul, tapi katakanlah. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Sedangkan orang tadi itu berkata apa? Ya. May yutillaha faqad rasyad. May yutillaha wa rasulah faqad rasyad. Wa may ya'sihima. Tidak boleh. Digabungkan. Tapi wa may ya'sillaha wa rasulah. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Apa maksudnya ini? Jadi kata para ulama, kenapa Rasul mencela khutbah khatib tadi? Karena kalau dikatakan wa may ya'si bihima, ya. Karena kalau dia mengatakan begini, wa may ya'si wa may ya'sihima. Seolah-olah digabung, barang siapa yang tidak yang bermaksiat kepada keduanya, tidak taat kepada keduanya, gitu. Harusnya dibenerin oleh Nabi wa may ya'sillaha wa rasulah, gitu. Ya. Karena khutbah ini adalah mesti tafsir rinci jelas, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidaklah bermaksiat kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya semata, ya, maka ini ya, bermaksiatnya itu dilihat tidak taatnya itu dalam hal apa. Bermaksiat di sini aso maksudnya tidak taat. Ya, tidak taatnya itu dalam hal apa? Semisal kakeknya Ibnu Musayyib ya disuruh rubah namanya dia enggak mau. Tidak taat. Tetapi karena itu bukan perkara yang harus, yang wajib, maka Nabi biarkan, ya sudah. Dosa enggak? Enggak. Walaupun berpengaruh. Ya, kata Ibnu Musayyib, keturunan kami keras-keras kepala semua. Karena kakek kami dulu disuruh ganti nama sama Rasul, gak mau. Gitu. Dia tetap menggunakan nama yang digunakan oleh bapaknya. Nah. Wa min dhalika qawluhu sallam la taqulu masya Allah wa masya fulan. Ini ya, kalau ini jelas ya. Yang tak boleh mengatakan masya Allah masya Allah pakai waw atifah, ya pakai waw atifah. Tapi apa masya Allah summa, nah, baru pakai summa. Kalau pakai waw atifah itu tidak menunjukkan tertib, tapi kalau pakai summa menunjukkan tertib dan tarakhi, ada pengakhiran. Baik. Wabimaknahu qawlu man la yatawalla asyirka ana billahi wabika. Ini dan seterusnya nanti aja kita sambung ya. Mata saya udah gunang-gunang. Udah apa-apa padang takkan tua. Arabiah. Takat tua ya. Takat tua. Takat jui. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.